Sesaat lagi kita akan bergabung dalam acara Ditutur Luhur bersama Bapak Parsono Agus Waluyo, Musola Zahratul Firdaus Kembang Karang Pandan Solo, jebulan Pondok Pesantren Ringin Agung Pari Kediri. Untuk layanan informasi 085 712 446 947, 085 712 446 947. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukhtaramin, para kiai, para ustaz ingkang tansah tuhu kawula bekteni, ugi kita mulyaken, ugi fa insyaallah dipun mulyaken dening Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, dalasan ibu lan sedaya hadirin jamaah rahimakumullah. Sasampunipun kawula ngaturaken hamdalah ugi shalawat wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang salajengipun ing mriki kawula dipun paringi jejibahan matur menggah punapa pamundhuripun saking sedaya panitia supados ngaturaken bab-bab ingkang gegayutan kaling ziarah kubur. Hadirin jamaah rahimakumullah, sejatosipun mbok bilih sampun kita mangertosi bilih ibadah utawi lelaku ngumawula dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala menika wonten ingkang wajib, wonten ingkang sunah. Lajeng perkawis-perkawis wonten ing pagesangan kita ugi sampun mangertosi bilih dipun perang dados pinten-pinten perangan. Setunggal nggih menika wajib, nomor kali haram, nomor tiga sunah, nomor sekawan makruh, ingkang terakhir nggih menika mubah. Lah perkawis-perkawis kala wau tergantung kondisinipun. Awit menapa contonipun, menawi ahli fikih ngaturaken ma'am ngunjuk berjalan tidur itu adalah sesuatu yang mubah. Artinya perkara yang mubah niku nek dilakoni ora itu ganjaran, nek ora dilakoni yora itu dosa. Itu hukum dasar. Tetapi hukum dasar niku saged berubah seiring kondisi waktu. Kados dene ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mafhum mukhalafaipun, kados nalikonipun tiyang ngalami siam Ramadan menika tiduripun dipun wilang ibadah. Ingkang salajengipun kados dene tiyang ingkang inggih punika ing siangipun bekerja keras, kerjaannya halal, kemudian kecapean, kekeselen, dugi mungriyo, jam wolu jam songo dalu, prek, sek, artosipun langsung tidur. Lah tidurnya orang tersebut diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku ngendikanipun Kanjeng Nabi. Dados tidur ingkang pertama kali hukumnya itu mubah bisa berubah menjadi justru mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan karena siangnya adalah melaksanakan perintahnya Allah untuk bekerja keras dalam mencari rizki Allah, bekerja dengan pekerjaan yang halal apapun juga. Karena ngendikanipun Rasulullah wonten hadis sahih jelas, tiang ingkang kekeselen nalikanipun siang nyambut damel makar yo kanthi sae dalunipun sare menika dipun paringi sarenipun dipun paringi maghfirah, dipun paringi pangapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ugi tatkalanipun Islam dereng kuncara, kita sampun mangertosi bilih agami Islam dipun beto dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai Kanjeng Nabi yuswa sekawan dosa tahun, dumugi yuswa swidak telu tahun, 53 tahun umuripun Kanjeng Nabi pindah wonten ing tlatah Yasrib utawi Madinah. Lajeng puput yuswa swidak telu tahun. Ing awal-awalipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngejak wong niku podo sholat, podo ngedekake agama Islam, ziarah kubur dipun larang tining Rasulullah Muhammad SAW. Amargi wekdal semanten kegiatan ziarah kubur niku melenceng saking punapa ingkang dipun aturaken tining Allah lewat nabi-nabi sadaringipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun wonten ing akhir-akhir hayatipun Kanjeng Nabi, nalikanipun agami Islam dipunpimpin dening Kanjeng Nabi wonten ing kutha Yasrib utawi Madinah. Wonipun naminipun Yasrib dipun gantos dados Madinah, niku dipun perintahaken dening Rasulullah Muhammad SAW. Dados ziarah kubur niku dipun perintahaken dening Rasulullah Muhammad SAW. Alasanipun napa? Inggih punika tudzakirul maut, ngelingake kematian. Dalu punika kula panjenengan sami rawuh sowan utawi ziarah utawi mengunjungi kuburan, entah saudaranya, entah temannya, entah gurunya, entah orang tuanya, atau mungkin anaknya dan lain sebagainya. Wonten ing makom umum papa niki mboten sanes setunggal ndongaaken dumateng tiang-tiang ingkang sampun sumare wonten ing alam kubur. Menawi kita gatosaken, kita dalu punika tasih gesang. Tasih gesang nggih? Nggih. Ah, buktine napa nek gesang? Sing ngantuk. Oh, sing obah nggih. Nek iso ngantuk berarti isih gesang. Nek ora gesang nggih, napa jenenge mboten saged ngantuk. Jenengan tasih gesang, ananging sak sampunipun kita sumare wonten ing alam kubur, monggo kita tanglet dumateng manah kita kiambak-kiambak, kira-kira sok ben nek aku mati iki enek sing mara ora. Ha niku. Kira-kira sok ben nek aku mati enek sing mara ora. Kadang-kadang uripe ra tau diparani wong. Aja meneh kok nek wis mati. Atau sebaliknya, ketika hidup diparani wong akeh, ketika mati ora tau diparani wong. Bandingkan dengan hidupnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi urip disenengi wong, senajan to mesti ana sing ora seneng, lumrah. Tiyang ing donya niku mesti enek sing seneng, ora enek sing seneng. Aja meneh awake dhewe, Kanjeng Nabi wae enek sing ora seneng karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nalika uripipun, nalika gesangipun kathah sahabat, kathah wong adoh-adoh, wong manca negara, wong saka desa-desa pelosok badui, saking kutha-kutha sanesipun sami sowan dumateng Kanjeng Nabi. Niku nalika nipun gesang. Napa malih sak sampunipun Kanjeng Nabi mati, jumlah sik mengunjungi berlipat-lipat ganda. Jenengan bayangaken nek napa malih ingkang sampun tindak haji teng Madinah Munawarah niku wonten makamipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi nalika urip sregep uang sowan ning gone Kanjeng Nabi. Nalika Kanjeng Nabi meninggal dunia, kathah tiyang ingkang sami sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi senajan to wis meninggal dunia. Lha niki. Monggo kita tanglet dumateng ati kita. Kira-kira sok ben termasuk sik ngomong niki nek wis mati dinyangi wong ora. Napa malah naudzubillah nek wis mati jangankan orang lain. Anake dhewe, putune dhewe wis ora ngerti kuburane mbahe. Ha. Niku. Niki gegandengan sampun wonten daran nggih, daripada mboten konsentrasi kula sekores sekedhap rumiyin. Nggih. Nggih. Masang bareng. Pun nggih, kula lajengaken. Nggih, senajan ibu-ibu dereng rampung mboten sah kesesa. Sing penting napa jenenge? Piringe ampun ditelaske. Nggih. Tenan piringe ampun ditelaske. Jamaah rahimakumullah. Kula lajengaken uang urip neng dunyo kathah sing disuwani neng kadang nalika patinipun blas ora ana sing suwani. Kira-kira awake dhewe niku kategori sing pundi? Neng dunyo ora tau disoba wong, neng alam kubur apa meneh? Utawa swalike neng dunyo ora tau disoba wong, neng-neng alam kubur sering disoba wong. Lah nikilah kula matur nek belajar fikih, belajar hukum, kadang-kadang kondisi itu berubah. Contoh, wau kula ngaturaken makan, minum, tidur itu mubah. Tetapi ketika kita kelaparan, makan menjadi wajib. Bahkan jangankan yang halal, yang haram pun wajib dimakan kalau kita itu secara ilmu kesehatan dikhawatirkan meninggal dunia. Contohnya makan guguk enek iwak babi utawa guguk nuwun sewu segawon, itu wajib dimakan kalau kita akan meninggal dunia. Misalnya yang tengah alas gung liwang liwung ora ana panganan, itu kan berubah. Kados dene membangun kuburan niku pancen hukum asalnya dilarang, haram. Tetapi apakah haramnya itu mutlak? Ulama memberikan penjelasan-penjelasan. Para kiai memberikan penjelasan lewat kitab-kitab penjelasan sarah-sarah hadis. Nek wonge kehidupane biasa, kemudian yang ziarah itu juga cuma lingkup keluarga, jelas. Nek digaweni bangsal, digaweni omah gede magrong-magrong, itu akan mubadir. Tetapi kita bayangkan kalau yang ziarah di situ banyak, sing ziarah teng mriku kathah, terwayahe udan-udan pisan. Nek mboten digaweni cungkup, kira-kira mesakne sing ziarah napa mboten? Nah, kula tak tanglet. Sing ziarah akeh. Gek neng kono napa jenenge jeblok? Blas. Napa intinipun nek teng mriki kan kontur tanahnya mboten masir nggih. Niku nek sandal kan bak dibal nggih. Nggih to? Jenengan bayangaken. Jadi kenapa fikih itu bisa berubah? Contoh nggih, Wah. Saiki kondisi napa jenenge sandale iku bak dibal, kemudian teng mriku misale Jawa. Terus sing ziarah akeh pisan. Makanya ulama di dalam memberikan sarah-sarah hadis itu kalau memang ada hajat-hajat semacam itu diperbolehkan untuk membangun kuburan. Jadi tidak diharamkan mutlak. Kados dene enten dawuh aja ndadekne kuburan niku dadi masjid. Masjid secara harfiah, secara bahasa niku adalah tempat sujud. Sakniki kula kinten mboten wonten nek wong niku mudeng agama neng nggon kuburan niku sujud. Mboten wonten ta? Yakin nek mudeng agama. Nek ora mudeng blas ya. Seandainya wong awam pun saya yakin niku mesti ya ora bakal sujud neng nggon kuburan. Terus berikutnya fakta sejarah. Kanjeng Nabi niku lak dikubur teng kamar nalika sedanipun. Dates teng dalemipun Aisyah. Nggih to? Nggih napa bingung? Nate mireng mboten dereng. Ha. Dates Kanjeng Nabi niku dikubur neng jero kamare Aisyah. Neng daleme Aisyah, dadi nalika lara diobati neng kono, nalika mati ya dikubur neng kono. Niku bedane kalih kula jenengan. Nek kula jenengan nek dikubur neng omahe dhewe-dhewe, neng kamare bojone, mesti niku ora wani turu neng omah nggih. Ha, ibu-ibu bapake meninggal dunia terus dikubur neng kamare, ibu-ibu wani sare teng mriku? Enten sing wantun? Enten? Mboten enten? Nek wantun berarti hebat tenan. Cintanya sehidup semati, ngeten iki maksude. Dadi Rasulullah itu meninggal dunia dikubur neng kamare ya ning daleme Aisyah ya ning kamare Aisyah. Kan digagas Aisyah pasca Nabi wafat napa langsung pindah saking daleme. Kan berarti aktivitas sih teng jero daleme. Nggih ta? Isih teng mriku. Lah, menawi ngeten iki tiyang sing istilahipun ing mriku ngelek-elek wong bangun kuburan. Ngelek-elek oh, kuburan kok diomah-omahi. Ngubader dan lain sebagainya itu jane karepe bener ning kurang bener. Lho memang Rasulullah itu ada larangan untuk membangun kubur. Tetapi ulama memberikan tafsil, memberikan perincian di dalam sarah-sarah hadis. Sarah hadis itu keterangan. Karo Quran namanya tafsir, karo hadis namanya sarah. Penjelasan. Dan lah ing mriki kados dene ketika terjadi peluasan masjid. Masjid Nabawi utawa Masjid Madinah, masjid Kanjeng Nabi. Neng Yasrib utawa neng Madinah niku lak waone cilik. Omahe Kanjeng Nabi nempel neng masjid, nggih to? Dalam sejarah kan ngoten. Griyane Kanjeng Nabi tememplek neng masjid gandeng karo masjid. Lah, terus Kanjeng Nabi dikubur neng kamare, neng daleme padahal kuwi mepet masjid. Terus terjadi perluasan. Ternyata kubur Rasulullah niku ora dipindah. Nggih ta? Kubur Rasulullah tidak dipindah. Diberikan tempat tersendiri. Kados dene masjid Taman Pancasila, kula diceritani mbah-mbah. Jare mbiyen masjid kidul dalan nika, Adik Bang Jun nika dulu adalah kuburan. Enten sing ngertos niki, mbah-mbah sing sepuh ngertos? Nah, enten sing ngertos? Nah, dulu adalah kuburan. Jadi nek wong memahami hadis secara tekstual letter lek, janganlah kamu menjadikan kuburan itu masjid. Kenapa neng etan Taman Pancasila kae kok mbiyene yo digawe masjid? Nah, dulu kan katanya kuburan niku. Lho dereng-dereng ngertos wong itu hanya ceritanya mbah-mbah kok ngoten. Terus lajeng enek wong ra seneng maneh niku bahkan mengharamkan sholat nenggon masjid sing neng kulone kiblat itu ana kuburane. Naudzubillah. Jarine musyrik sirik nyembah kuburan. Niki padha karo pikirane wong di luar Islam. Rumangsane wong Islam kuwi nek madhep kiblat jarine nyembah Ka'bah. Lho nggih to? Ha mirip to? Wong di luar Islam itu ngenyek wong Islam. Kalau kiamat ditangleti. Ustaz, kenapa orang Islam itu menghadap kuburan? Nah, menghadap kuburan, menghadap kiblat. Apakah yang disembah kiblat? Lah terus neng jero Ka'bah niku ana apane? Tiange kula jagongi. Maksudipun kula tokne pertama kali. Penjajakan diin. Wong iki niku takoke ora ngerti apa ngetes apa ngenyek. Karena tanglet itu macam-macam. Tanglete malaikat Jibril dumateng Kanjeng Nabi itu tujuane mulang. Nggih to? Kanjeng Nabi itu ditangleti malaikat Jibril sing nate membo-membo wong bagus banget. Pakeane sarwa petak. Dedeke dhuwur. Putih pokoknya nyenengke kan ngoten ceritane. Akhirnya ada hadis tentang iman Islam ihsan niku tentang dadi tanglet ning tujuane untuk mendidik umat. Lah orang di luar Islam ini mengatakan wong Islam itu salah. Kenapa nyembah Ka'bah? Padahal niku dawuhipun Rasulullah, dawuhipun Allah, niku seandainya sholat ki madep nyandi wae oleh kok janjane. Neng krono ono perintah madep neng kiblat neng Ka'bah supaya ono persatuan. Niki nalare nembe dibuka. Coba jenengan bayangke. Nek sholat kuwi madhep nyandi wae oleh imame neng kulon. Sing salatke ana sing madhep ngalor, ana sing madhep ngidul, ana sing madhep ngulon, ana sing madhep ngetan. Ngono kira-kira niku iso serempak napa mboten? Allahu Akbar. Ha, jenengan bayangke lah. Allahu Akbar imame ngono, sing jamae kene iki madhepe rono. Nah, sing jamae kono madhepe rono. Sing mburi madhepe rono. Allahu Akbar. Lah terus piye ja? Jenengan bayangke dhewe. Jadi tidak ada kekompakan, tidak ada persatuan. Ini kan secara nalar iso dijawab. Nek nalare resik. Nek nalare wis ora ana drengki, ora ana iri, ora ana gedhing. Terus nek wong ra seneng ziarah kubur bahkan na'udzubillah enek wong niku ngelek-elek wali songo. Jadi ini wali songo itu penyebar napa jenenge kesirikan, jare penebar kemusyrikan. Alasannya apa? Wali songo tidak menerbitkan buku ataupun kitab satupun. Kula ngelus dodo. Wong iki jane iki tenanan pora. Alasane apa kok iso napa jenenge ngendika kados ngoten. Jadi diarani wali songo itu menebar kesirikan, menebar kemusyrikan. Bahkan orang ini tidak mau sholat wonten masjid nek kulone enek kuburan. Jadi nyembah kuburan. Padahal saya yakin nek wong iki ndolor mudeng agama ndak mungkin nek kulone enek kuburan niku ora mungkin disembah. Filosofine wong jaman biyen niku nek ndokok kuburan kiai utawa wong alim utawa wali keneng apa ning kulon masjid. Mergo ning ngarep masjid biasane ditanduri sawah. Nggih, jenenge gatosaken. Neng ngarep masjid enek kolah gedhi. Neng lor masjid ana kolah gedhi, kidul masjid ana kolah gedhi, biasane ngoten riyen. Ana jambane. Terus lah nek kuburane dokok ngarep masjid. Wong mesti wedi. Nggih, nek imane ora kuat cah cilik-cilik mesti wedi. Wong biyen niku jenenge sarean, jenenge jaratan niku angker. Nggih ta? Jaratan ora angker niku lak sakniki. Sarean ora angker niku lak sakniki. Terus maneh. Nek perjalanan kok etan. Tik-tik-tik biasane nek masjid niku nek teng tata letak kraton niku lak biasane neng kulon alun-alun. Jenengan perhatikan. Teng Yogja, teng Solo, teng pundi-pundi mon termasuk teng Karanganyar lek niku lan alun-alun to nggih. Krana alun-alun itu tempate donya, masjid itu neng kulon. Dadi nek wis lingsir, wis surup, agi-agi ndang tobat, agi-agi ndang nyembah Gusti Allah supaya iso husnul khotimah. Nek wong biyen niku jarene wis lingsir kan ngoten wong sepuh-sepuh. Nggih ta? Lah mangkane kuburan itu juga didokok ning kulon pengimaman, ning kulon masjid rata-rata ngoten. Terus nek didokok ning kulon masjid secara nalar juga gampang oleh ziarah. Kiwa. Dadi sing ngarep salat utawa sing arep ziarah niku ya ora gabrukan. Dan dadi pilah antarane sing arep ziarah karo sing arep sholat. Niku perkawis-perkawis tata letak kuburan jaman rumiyin kalih sapunika. Ingkang selajengipun. Nek teng masjid nikula wonten zikir, wonten wacan-wacan Quran, wonten wiridan-wiridan. Niku ngendikane Kanjeng Nabi sing dijelaske para ulama. Seandainya ada majelis zikir, ana majelis wiridan, ana diwacake Quran, wong ki mung modal awak tok. Wis, ora mudeng apa-apa modal awak. Yakin etuk barokah. Niku nek percaya karo hadisi Kanjeng Nabi. Jadi itu barokai. Itu barokai Quran, itu barokai wiridan. Jadi jenengan ngantuk-ngantuk, kesel-kesel kok nekat melu jamaah wiridan, melu yasinan, melu tahlilan, melu jamaah nopo sing berlaku teng mriku, diwacake ayat-ayat Quran, diwacake zikir, diwacake tahlil, diwacake sholawat lan sak piturute, yakin itu barokai, itu manfaate. Tapi nek pengajian nek jenengan ngantuk apa meneh turu, kira-kira entuk manfaatin apa mboten? Entuk. Ya paling manfaate ya roti sak gelas, roti sak gelas. Roti siji utawa nek disuguh panganan ya sak kerdus. Sak dus snack utawa aqua siji utawa wedang sak gelas. Itu wonten ing donya. Jenengan perhatosaken. Kutha-kutha sepanjang Jawa pantura kados dene Surabaya, Gresik, Ngilen-ngilen Kudus, Jakarta, Cirebon, Semarang. Dulu-dulunya niku gudange nggon tahlilan, gudange nggone wong wiritan, gudange nggon wong sing terjadi wirid-wirid, zikir-zikir. Dan jenengan perhatosaken. Mangkane ing mriku kados dene Mekah lan Madinah ngoten lah. Mekah lan Madinah jaman biyen niku tandus. Jaman biyen tingkat ekonomine urung kaya saiki. Gandeng neng kono isine ki mung wirid, isine zikir, isine wacan Quran lan sak piturute, akhirnya kotanya makmur. Nek jaman biyen apa mung enten ditemokne minyak bumi. Jaman biyen kan dereng enten to? Lambat laun terjadi ngoten niku. Jadi selama sebuah desa, selama sebuah kota itu dibacakan Quran, ada wirid, ada zikir dan lain sebagainya termasuk desa, lama-lama desa itu akan mendapatkan berkah. Contoh nyata ada ceritane daerahnya Roti Bulhadad. Abdullah Al-Haddad, Syekh Abdullah Al-Haddad ini napa jenenge intinipun niku ada suatu desa neng kono terbelakang isi niku po elek-elek. Akhirnya diamalkanlah Roti Bulhadad. Desa itu menjadi maju, desa itu secara ekonomi ugi dadi maju. Jadi katakan. Tetapi kalau kota itu tanpa wirid, tanpa Quran, tanpa ada tilawah, tanpa zikir dan lain sebagainya, kemajuan hanya kemajuan secara lahiriah, tetapi tingkat isine niku tiang niku napa jenenge isine niku akeh wong stres, akeh wong mikirake namung donya tok. Ten. Yo memang neng Arab Saudi, teng Mekah dan Madinah itu neng kono yo ana maling yoan. Tapi jumlah malinge kalih neng Solo niku kula yakin akeh neng Solo. Neng ngono yo ana cerita wong kemalingan, jamaah haji kemalingan ana lah. Kula nate critani ngoten niku. Sing nyolong jarene wong Indonesia jarene. Nek muga-muga dudu wong papaan kan ngoten. Allahumma amin. Lah ing mriko niku tingkat kejahatannya menjadi kecil. Anda masih bergabung dalam acara Pitutur Luhur bersama Bapak Parsono Agus Waluyo, Musola Zahrotul Firdaus Kembang Karang Pandan Solo, jebolan Pondok Pesantren Ringin Agung Pari Kediri. Untuk layanan informasi 085 712 446 947. Tetaplah bersama kami. Contoh-contoh yang lain. Rata-rata pondok pesantren zaman dahulu niku didirikan di tengah-tengah komunitas sing neng kono komunitas elek. Tebu Ireng misale, ngene bahasa Masari. Cedak pabrik cukir. Sing nate liwat niku kan soalnya jalan raya Jombang Malang. Nah, nate liwat teng mriko ya isine nggone wong elek-elek. Lambat laun ekonominya menjadi meningkat. Akhirnya napa jenenge desanya juga terjadi ketentraman. Apa meneh saiki enek makame Gus Dur bareng. Dan hal-hal semacam inilah ingkang kedah kita mangertosi. Keranten niki ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ingkang saged kita raosaken menawi kula lan panjenengan sami niki purun ngatosaken amargi wonten ing Al-Qur'an berkali-kali Allah menika ngendika afala yaqilun afala yatafakkarun. Ana ta kowe ora padha nggunakne akalmu? Ana ta kowe ora gelem padha nggunakake pikiranmu? Bertafakur, mikir-mikir, nggunakake akalan sak piturute. Nah, niki. Dados momentum dalu menika monggo setunggal kita introspeksi dumateng pribadi kita kiambak-kiambak. Jing ben niku nek wis mati kira-kira nek sing ziarah ora. Enek sing gelem ndongake ora. Enek sing kenal kuburane apa ora? Ten. Soale kathah kotangkleti niku anu lah bapakmu dikubur ning endi? Mbuh, jarene ya ning kono kaya. Aku durung tau rono, masyaallah. Bari cah iki ora tau ya nang gone napa jenenge? Bapake dhewe lho ora paham. Aja meneh bae, bapake dhewe ora paham. Kan masanya dekat toh. Seorang anak yang dididik oleh bapaknya pasti merasakan senajan toh bapak itu, ibu itu dikatakan oleh Rasulullah, "Humma jannatuka wa naruka." Keduanya itu bisa menjadi surgamu, bisa menjadi nerakamu. Kadang ya enek nerakane, enek surgane, enek penake, enek sing ora. Mesti kan mudah terkenang. Mosok kuburane bapak ora ngerti. Ini kan kebangetan. Disibukkan dengan pekerjaan utawa sengaja nglalekne lan sak piturute. Jadi huma janatuka wa naruka. Kedua orang tuamu itu bisa menjadikan kamu surga, bisa menjadikan kamu neraka. Tergantung wong tuane, tergantung anake juga. Karena banyak contoh-contoh. Anake apik, wong tuane mungkin Allah. Karena kesempatan lain Rasulullah pun niku ditanya tentang kondisi anak, jawabnya adalah juga sama. Anak itu bisa menjadi naruka, bisa menjadi jannatuka. Demikian juga orang tua. Tidak semua nabi niku anake taat. Anake nyembah karo Gusti Allah. Putrane Nabi Nuh kan ana sing ora gelem melu agama Islam, nggih ta? Anake nabi. Aja meneh anake kiai, aja meneh anake kula panjenengan sami wong biasa. Ten. Tetapi orang tua itu bisa karena mungkin hidayah oleh Allah, pertolongan oleh Allah, dididik dengan baik, anak itu menjadikan anak yang shalih, shalihah. Dididik we urung karuan dadi anak sing shalih, shalihah. Mudeng pak imboe urung karuan, aja meneh ora tau dididik. Nggih ta? Dididik saja itu belum tentu jadi, aja meneh ora dididik. Anaknya Nabi Nuh itu ora kurang-kurang oleh didik bapake. Bapake nabi kok. Ora kurang-kurang to leng andani bapake. Itu saja tidak beriman. Apalagi anak kita, keluarga kita tanpa pendidikan agama, tanpa pendidikan rohani. Dan ini perhatian kula panjenengan sami. Makanya ditekankan sok men kira-kira ki kuburane awake di sapa wong napa mboten. Nah, terus sing kedua, nek kira-kira sing disapa, sing nyoba sapa? Nah, kan ngoten. Terus sing nyoba niku mudeng agama napa mboten? Soalnya kula kadang enten kuburan niku, Mbah. Sesuk metune apa, Mbah? Lho ono. Mbah, sesuk metune napa, Mbah? Ono sing ngoten niku. Dadi sesuk metune apa, Mbah, ditangleti. Jine sing nang kono ya jawab. Lah, niku awit saking punika kados dene kuburanipun para wali-walipun Allah, kuburanipun para suhada, kuburanipun para anbiya, nabi-nabi, kados kuburanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin sing mara mriko niku antara sing ora mudeng agama mungkin perbandingannya 99% banding 1. Dan niki tudzakirul maut, ziarah kubur mengingatkan kita akan kematian. Karena tidak hanya mengandalkan amal kita. Kan enten ceritane tiang niku kan mendapatkan syafaat. Syafaat itu kan pertolongan, gitu. Kalau kita mengandalkan amal kita, amal niku iso sah diwilang ape sah mungguh Gusti Allah nek ikhlas. Gitu? Kecuali sholawat, ada sebuah keterangan nek maca sholawat itu sah ora sah tetap diwilang kesainan, kan ngoten. Tetapi kadang-kadang sapa ngerti ada orang lain kita sudah meninggal nenek sik ndongakne siapapun juga, entah keluarganya, entah jamaahnya, entah temannya, entah siapapun juga. Kula pernah ziarah kubur tenggene maratuwa. Tenggene maratuwa kula niku sandinge ngoten, teringat kanca-kanca kula. Padahal ya Allah umure rung suwe. Maksudipun seumuran kula. Kula nembe 36 jika dia juga seumuran segitu. Dulu penyakitnya niku apa? Wetenge niku mlembung ngoten. Saya jadi teringat. Saya teringat akan kebaikannya. Aku biyen tau ditulung. Anakku loro pernah istilahipun dibantu lan sapi turuti. Teringat dengan kebaikan. Lah, kadang-kadang nek ngeten niki awake dhewe niku atine waras kan segera tek. Ya Allah. Niki si fulan niki ya Allah. Mpun ngewangi-wangi kula menalika neng dunia telah berbuat baik kepada saya, maka ampunilah dosanya. Nikula nek atine awake dhewe waras, nek ziarah kubur kadang-kadang nek kanca raket kan dadi ngoten to nggih. Napa meleh wong tuane, napa meleh gurune, napa meleh bapake, napa meleh keluargane pasti. Biyen ya Allah, bapak kula niku ngeten-ngeten-ngeten sakniki sampun sedo. Lan sak pitunggalanipun. teringat akan kebaikan-kebaikan ketika masih di dunia. Dari situ saja kita dapat manfaat. Dadi gelem dongakne. Terus nek empun ngoten, sing mati entuk manfaat, sing urip ya entuk manfaat. Padha-padha entuk manfaat. Nggih ta? Lah terus sakniki nek wong blas ra tau sapa kuburan. Nah, nek blas ra tau sapa kuburan. Soalnya nek wong niku ngarani wong nek lawah teng kuburan niku jare jamaah kuburiyun. Jadi jamaah kuburiyun, naudzubillah. Jadi naudzubillah jare jamaah kuburiyun. Nah, jenenge ora seneng kok nek ngarani wong la ilaha illallah niku wong zikiran jare jamaah gedek. Tengen kula ngoten niku. Ae ana melu jamaah gedek ana. Ora seneng yo karepe yo. Nek awake dhewe gagas tiyang ngoten-ngoten niku selalu napa jenenge kita gagas awake dhewe sedo ngamal. Kaya critane napa jenenge nek teng Al-Qur'an niku critane Luqman kalih anake, nggih ta? Luqman kali anake numpak keledai. Nah, kan keledene mung siji. Pertama kali sing numpak bapake. Dilokne wong. Wong kok ora mesake anake. Bapake penak-penak numpak keledai, anake kon kesel-kesel nuntun keledai. Wong kok ora duwe rasa welas asih karo anak kuwi wong tuwa cap apa kuwi? Apa ora tau diwulang welas asih dumateng anake? Wis dilokne wong ngono bapake medun. Genti anake sing numpak keledeh. Bareng ngono petuk wong neh dilokke. Bocah cilik kok petakilan ora nti adab sopan santun. Wong tuane we nuntun keledeh, anake malah penak-penak toklek toklek toklek neng dhuwur keledeh. Kuwi anak cap apa? Kaya ngono kok jare diarani anak soleh. Bingung ta? Akhire anake medun. Petuk wong meneh, akhire napa dilokne. Lah wong kok ya bodhone ram. Cara saiki ndek Avanza kok dituntun disurung malah ini ra. Nggih ta? Nggih ta lha undile kelede wong loro kan malah di niku dituntun niku le. Ha wong loro nuntun bareng ledhe padha karo ndek Avanza ditumpaki penak kok malah disurung padahal ora rusak kan ngoten. Akhiripun napa? Ditumpaki wong loro. Lah keledene niku pas-pasan sik numpak niku lemu-lemu. Wong iku ora ndek mesake karo binatang kan ngoten ta? Nah, ceritanya kan ngoten wis. Wong kok ya ora ndek welas asih, ora ndek tresno karo binatang, wong lemu-lemu kaya ngono kok numpak keledes sing kuru ora duwe mesake. Wis medun, sangke stres wis suwe-suwe keledene dipikul. Nah, kan ngoten. Inilah dari cerita niki kadang-kadang jangankan kejelekan, kebaikan pun niku nek wong ra seneng ngoten niku. Ana melu jamaah gedhek kana. Ngoten niku. Enek sing ngarani jamaah kuburiyun bareng niku. Naudzubillah. Dadi keranten mungkin istilahe ngelmune niku jane karepe bener. Tetap karepe bener. Supaya wong ora sirik, supaya wong ora musyrik. Tetapi persoalannya nek neng jero kubur, maksudipun teng makam niku lho. Teng makam niku nek wong Islam kan di wurui oh iki sing musyrik, iki sing sirik. Nek jelas, Mbah. Sesuk aku mantu, Mbah. Apa jenenge? Piye carane? Ewang-ewang nang golek duit 10 juta iki, Mbah. Nggih, bayar sound sisteme. Harus campur sarine, Mbah. Nek ngono jelas musyrik, jelas sirik toh? Nggih wong bae kon ngewak-ewaki. Wis mati ning jero kubur. Wong mikir nang awake dhewe repot tok. Ning nek jenengan dongake ya Allah, bapak kula niki pun sedo ya Allah, riyen sae dumateng kula ya Allah, kula saged sukses ini berkat bapak kula, kula saged sukses niki berkat ibu kula. Jenengan ampuni dosanipun ya Allah, jenengan ampuni dosanipun, jenengan unggah kidrajatipun, jenengan lipetaken kebaikannya. Niku lah tiyang ingkang salih lan salihah purun dongaken dumateng tiyang sepahipun. Tawa ngaku tawasul. Duhus ya Allah, kanti kesainan pun bapak kula ya Allah, jenengan kabulaken donga kula ngeten penjaluke napa. Nikulah dados intinipun wonten ing dalu punika, monggo kanti ziarah kubur masal kula wau ingkang jenengan sampun nindakaken. Ngapunten kula terlambat jeneng pun kula rada usahake gasik, ternyata nggih isih telat, isih kumanan tahlilipun alhamdulillah senajan mung sithik. Kranten menawi kita yakin pengajian karo tahlilan niku luwih manfaat tahlilan. Nek jenengan yakin, mergo jenengan ramudeng. Jenengan bayangke, teng Mekah kalih Madinah itu ya ana wong bodho, ana wong ora mudeng agama sama sekali, tapi insya Allah mendapatkan berkahnya. Karena akeh wong zikir, akeh wong maca Quran, ngrungokne wae tok pahala. Aja meneh jenengan berucap. Tetapi nek ngrungokne pengajian nek tanpa konsentrasi, jenengan yakin kurang mendapatkan manfaat. Jadi para kiai ini kok kena ngopo kok biasanya malah nopo jenenge mentingke zikire daripada pengaosane. Padahal mesti ada rangkaian antara pengaosan kali zikir. Karena zikir itu apapun kondisinya mendapatkan berkah. Siapapun juga yang datang di situ, entah niatnya ikhlas ataupun tidak ikhlas, entah apapun kondisinya, entah nengko ngomong turu karena kekeselan dan lain sebagainya, itu akan mendapatkan berkah. Ten, ku nek percaya, nek ora percaya ya wis. Ten, wong ini kepercayaan kok. Jadi dalil itu perlu sebuah kepercayaan, keyakinan. Tanpa dibarengi keyakinan ya ora dadi. Ten, jenengan nek yakin enek surga, enek neraka kan dadi berbuat baik. Nggih toh? Jeneng kan yakin dhisik. Oh iya, nek aku nyolong bakale ngene. Nek aku ora salat bakale ngene. Nek aku gelem salat bakale ngene. Karena kan jenengan yakin. Nah, lagi beramal. Terus niki bermanfaat sing urip jenengan, jenengan urip. Terus sing ning jero kubur niku bagaimana dia juga mendapatkan manfaat. Jenengan dongake, jenengan wacaaken Quran, misalnya surat Yasin. Wah, dalile Yasin ini jari ini dhaif mas hadise. Jari ini. Padahal, jenenge wong ora seneng sik. Nek wong ora seneng sik niku mas pasti mencari kesalahan. Ngeneng-ngeneng, mesti. Padahal nek tenggen kula niku enten wong niku dijuluki Pak Padahal. Pak Padahal, tenan niku. Dadi soal e apa-apa sithik niku padahal. Ngu disambung ewo segitu. Dadi bahasane niku bahasa Indonesia campur Jawa. Dadi padahal ewo segitu. Dadi padahal ewo segitu. Nek teng masalah hadis Iqra'u mautakum Yasin. Niku pancen ana ulama mang yo mendhaifkan. Tetapi ada ulama yang mengatakan hadis itu sahih. Siapa yang mengatakan hadis itu sahih? Di antaranya adalah ulama ahli hadis namanya Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini mengatakan bahwa hadis itu adalah sahih. Seandainya hadis itu pun dhaif, seandainya mutlak dhaif misalnya, tanpa ada yang mensahihkan, apa nek hadis dhaif itu ora oleh dikerjakne, ora oleh diamalke. Menurut penelitian ulama, hadis dhaif itu juga boleh amalkan. Kalau tidak menyangkut halal haram, kalau tidak menyangkut daripada akidah, misalnya sifat-sifat Allah. Dan contoh ulama yang paling mudah mengamalkan hadis dhaif adalah Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi itu menyusun kitab namanya Arba'in Nawawi. Itu kumpulan hadis jumlahnya Arba'in 40. Padahal yang diamal kayak gue hadis dhaif. Jelas Imam Nawawi pun mengatakan hadisnya hadis dhaif tentang mengumpulkan hadis 40. Tetapi kenapa Imam Nawawi ahli hadis ini tetap mengamalkan hadis dhaif? Terus sejarah penulisan hadis, kula cupik segede kajenge paham. Zamane Nabi hadis dilarang ditulis. Kekhawatiran Nabi bercampur dengan Quran. Penulisan hadis Nabi secara besar-besaran adalah 200 tahun kemudian. Nah, 100 tahun berikutnya pasca Nabi wafat niku kurang lebih 100 tahun masa Nabi Muhammad maksudipun, Imam Malik itu mengarang, mengumpulkan hadis namanya kitab Muwatta. Lah, dari urian semacam ini penulisan hadis itu setelah Nabi wafat. Padahal hadis itu bisa orang yang menulis hadis itu jauh dari masa Nabi. Contohnya Imam Bukhari. Ratusan tahun setelah Nabi wafat baru Imam Bukhari ini ada. Nek nalarnya afalaya kilunya Quran ini dipakai, afalaya tafakkarunya Quran ini dipakai, kita akan mengikuti jejak ulama. Kenapa Imam Nawawi rahimahullahu itu mengamalkan hadis dhaif? Persoalannya dhaif itu bisa dari segala sisi. Iso sing nyeritakne wonge kurang apik. Sing nyeritakne hadis itu lho, mata rantai. Zamanan Nabi yang menceritakan adalah Pak Dadap misalnya. Setelah Nabi nak wafat ada generasi sahabat namanya Pak Waru misalnya, kalau bahasa kita. Nek bahasa kono ya Abdullah, ya Umar, ya Utsman dan lain sebagainya. Zaman tabi'in siapa, tabi'ut tabi'in siapa. Jadi kalau kita belajar sejarah saja, contoh tahun 45 niku lak dereng suwe ta. Bahkan niki saya yakin isi ono raketang satu itu yang umurnya atau lahirnya itu mendekati tahun 45. Itu saja peristiwa-peristiwa di tahun 45 itu tidak semuanya terekam. Nek Quran jelas, Quran itu dari A sampai Z hurufnya tidak akan berkurang sedikit pun karena direksa oleh Gusti Allah. Tetapi namanya hadis ini kadang ulama satu dengan yang lain terjadi silang pendapat. Makanya tidak aneh ulama A mengatakan hadis ini sahih, ulama B mengatakan hadis ini dhaif. Nah, terus nek dhaif ke piye, nek sahih ke piye? Dan kalau matur ngeten iki jenengan biar terbuka sedikit wawasannya, mungkin sing pinter pun paham, tapi sing awam dereng paham. Artosipun penulisan hadis, hadis niku ditulis jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi tidak aneh ulama mengatakan dhaif, bisa saja ahli hadis yang lain itu mengatakan hadis tersebut adalah sahih karena perbedaan pendapat menilai seseorang itu. Contoh jenengan hidup tahun kurun 2012 sekarang ini. Jenengan mau menguak tahun 1900. Jadi 112 tahun yang lalu. Otomatis jenengan bertanya nang bapake, nang tonggo teparune, tahun 1900 itu terjadi apa ya? Alah, cerita bapakmu ora mudeng ae. Pakmu senajan to umure tuwa ora mudeng apa-apa. Biyene mudenge mung ngarit karo ana bajul. Enek mbantah ngoten kadang-kadang. dengan dihubungkan semacam ini arep nggoleki peristiwa-peristiwa tahun 1900 saja yang baru 112 tahun yang lalu nikuwe kadang terjadi silang pendapat. Dan aja meneh 1900 geger PKI ini kan sekarang dipermasalahkan gitu. Tahun 65 dalangi sapa, terus sing jane sing gawe dodo iki sapa wae, kurbane sapa dan lain sebagainya. Itu saja sejarahnya sekarang ini terjadi perbedaan pendapat. Seling surup antara versi pemerintah dan lain sebagainya berbeda. Ini sama ini, karena mengurai waktu tahun yang lampau. Berbeda dengan penulisan Quran zaman Nabi wis ditulis plek. Zaman sahabat wis ana, zaman tabiin. Jadi Qurane zaman Nabi teko saiki unen-unene padha. Senajan wujud tulisannya berbeda. Karena zaman Nabi itu penulisannya cara ba ora nganggo titik. Ba ta sa niku sama. Mumet ta wae dhewe. Nek mikir Quran zamane Kanjeng Nabi, zamane Rasulullah. Niki terus kagem pemahaman ngeten niki soalnya kadang sering dilupakan tiang. Wah iki hadise dhaif jomba nggo. Enten tiang ngoten niku. Lah dhaif itu karena apa? Karena kan kita bukan ahli hadis. Wong sedangkan seorang ahli hadis saja contohnya Imam Bukhari. Imam Bukhari niki di dalam mengkonsumsi hadis, di dalam menerapkan apa yang ada di dalam hadis, Imam Bukhari mudeng iki dhaif, iki sahih, iki critane ngene-ngene mudeng hadise. Kuwi nek areng ngamalke nonton daripada pendapatnya Imam Syafi'i, karena Imam Bukhari ini bermadhab Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini hidup jauh setelah Imam Bukhari hidup. Bedane kan ngeten. Dadi antara Imam Bukhari sing ahli hadis we kuwi wae dalam mengamalkan apa yang termaktub di dalam hadis itu nilii carane catetane Imam Syafi'i. Dan inilah perbedaane ngajine wong jaman biyen karo jaman saniki. Dan di masalah kembali teng masalah ziarah kubur monggo lah terus enten malih ngeten ziarah kubur yo sak wayah-wayah kena ora sah kudu dina malam Jumat enten sing ngoten niku padahal ngendikane Rasulullah yang lain ngamal kuwi luwih becik sithik ning anjeg nggih to ngendikane Rasulullah seperti itu. Luweh becik sithik ning anjek istiqomah. Apa meneh akeh ning anjek. Lah apa ora oleh nek ngamalke ziarah kubur supaya ajek tetep malam Jumat terus. Aku melu-melu Hindu iki, melu-melu Buddha. Kanjeng Nabi itu tidak melarang persoalan-persoalan utawa sing ning kono napa jenenge zahire melu-melu agama liya tetapi di dalam hatinya makosidnya itu berbeda dengan agama liya. Ha contone wau. Nek ketoke wong agama liyane Islam itu menilai wong salat kuwi nyembah Ka'bah, nggih to? Wong sak donya kok madhepe ning Ka'bah, ning Masjidil Haram, kan nyembah Ka'bah. Nek wong ora mu ora mudeng. Nek wong mudeng nggih mboten. Wong sing disembah Gusti Allah ora kok Ka'bah. Aku dina Senin ngene iki apa ziarah terus iki ora karena iki sunahe Kanjeng Nabi dina Senin mboten. Mboten. Dadi hal-hal semacam niki kedah kita pahami. Nek jenengan pun mantep mboten sah mega-mega pancen persoalan saya niku kathah rintangane contone critane antara Luqman kalih putrane wau wong gething niku tetep teng pundi-pundi wonten atau sing ngelokne wau tidak memahami persoalan secara keseluruhan bali critane anak karo bapak Luqman karo anake numpak kledhe wau Kan orang ngerti posisine ngoten nggih. Jelas niku orang ngerti posisi dari gur alok-alok. Ngertos alok-alok to? Jadi hanya carane niku ngerti sekilas akhirnya dihukumi ngoten. Kadang-kadang terjadi ngoten niku. Kula kinten niki kemawon pun radi dalu sudah 1 jam saya matur. Atau enten pertanyaan monggo. Napa malah bingung? Mboten wonten? Nah, selamat to. Nggih, sami kula nggih selamat to. Sami ngoten nggih maksude. Nggih, sedaya kekirangan nyuwun pangapunten nek wonten saenipun niku saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nek enten salahi niku saking kula pribadi mungkin napa jenenge mboten ateges kula nyinggung setunggalan-setunggalipun kula ngajak sae intinipun lana amaluka amaluna walakum amalukum. Dados sing tidak sependapat dengan saya monggo istilahipun ada ruang untuk berbeda, tetapi amal-amal kados dene ziarah kubur kalau wae ingkang sampun panjenengan tindakaken monggo mudah-mudahan kula lan panjenengan sami nika saged metik manfaatipun wonten ing donya dumugi akhirat. Allahumma amin. Khususipun dumateng panjenengan yang sampun ziarah kubur ugi sing jenengan ziarahi singkang jenengan ziarahi entah bapak mbah lan sak piturute menika dipun ngapura dosanipun Allahumma amin, dipun unggahaken derajatipun Allahumma amin, dipun lipetaken kesaenipun Allahumma amin, sak dipun papanaken kados dene janjinipun Gusti Allah pilih alam kubur kanggenipun tiang mukmin menika napa jenenge taman-taman surga, mboten dipun dadosaken menika lubang-lubang neraka. Allahumma amin. Tetes enten peningkatan mbok menawi mbah-mbah kita sedherek kita ingkang sampun sumare wonten alam kubur tasih dipun siksa dening Allah Subhanahu wa taala mulai dalu menika dipun lereni siksanipun dipun papanaken wonten ing taman-taman surganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekap semanten, akhiripun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda baru saja bergabung dalam acara Pitutur Luhur bersama Bapak Parsono Agus Waluyo, Musola Zahrotul Firdaus Kembang Karangpandan Solo, Cepulan Pondok Pesantren Ringin Agung Pari Kediri. Untuk layanan informasi 085-712-446-947. Nantikan Pitutur Luhur seri berikutnya.